هدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk mengkaji, membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari. Kita mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirkan pada diri kita tatkala kita membaca dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya kita sedang mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah kemuliaan. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kata para ulama. Kemuliaan ilmu adalah tergantung apa yang dia pelajari. Ketika kita mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah syaraf, kemuliaan. Lebih-lebih ketika kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana kita akan sering bersolawat kepada Nabi, karena sering disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat kepada Nabi itu sendiri adalah ibadah yang luar biasa pahalanya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Sesungguhnya orang yang paling banyak bersolawat, orang yang paling saya cintai di antara kalian, dan orang yang paling ya dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Ya, dan ini salah satu keistimewaan kita mempelajari hadis. Kata Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadis, ya, hadis ini menunjukkan keutamaan ahlul hadis, karena mereka sering membaca, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Nabi, maka mereka pun apa? Bersolawat kepada Nabi, sehingga mereka menjadi tetangga Nabi, bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Ya, maka jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi, kan sering ya ketika kita baca An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ibadah itu. Ya, nerjemahinnya lagi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu keutamaan kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sering bersalawat. Salah satu tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersolawat kepada beliau. Dahulu dikatakan, man ahabbak aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu, dia akan sering menyebut namamu. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan sering menyebut nama Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka sanjunglah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melampaui batas. Doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau memiliki jasa yang amat besar kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis sahih Bukhari yang diringkas oleh Az-Zabiri rahimahullah. Ya, kalau enggak salah kita telah sampai atau berhenti pada hadis yang ke-146. Ya. Anas bin radhiyallahu an, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu wa an Anas bin radhiyallahu anhu qala hadaratis shalah. Dari Anas bin Malik, beliau Abu Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil beliau ya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu satu kehormatan bagi beliau. Satu kehormatan bagi beliau. Sehingga karena beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Di saat yang lainnya panen kebun kurma setahun sekali, beliau bisa dua kali. Ya. Wa aksir waladahu, perbanyak anak keturunannya. Ya, anaknya, cucunya, cicitnya banyak. Ketika beliau masih hidup, itu anak dan cucunya kurang lebih 100. Ya. Taib, wa atil umrohu, dan perpanjangkanlah apa? Umurnya. Jadi boleh kita mendoakan atallahu umrah. Semoga Allah memperpanjang umurmu. Itu boleh. Karena Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik dengan panjang umur. Ya, dengan panjang umur. Walaupun hakikat umur seseorang, ya, kapan kita meninggal dunia, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang ya melakukan sebab, ya melakukan sebab. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya, amal perbuatannya. Baik. Ala kulli hal, Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang sangat mulia yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk al-muksirina minal hadis. Termasuk sahabat-sahabat meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, kemudian ya Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Namanya al-mukthirina minal hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Oleh karenanya, kalau ada seorang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah atau seperti Anas bin Malik, pastikan bahwa mereka adalah orang-orang zindiq, munafik. Ya, walaupun berkedok dengan topeng Islam, tapi pada hakikatnya mereka adalah munafik. Ya, umat ini seperti orang-orang Syiah Rafidah, ya, yang bertopeng di balik cinta kepada Ahlul Bait, tetapi pada hakikatnya mereka adalah ya penghancur Islam, musuh Nabi Muhammad SAW, musuh Allah, dan musuh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Salah satu adab ya dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika disebut sahabat Nabi, maka kita mendoakan mereka. Ini salah satu akidah, salah satu adab kita kepada para sahabat. Setiap kali disebut nama para sahabat, kita mendoakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا هِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar. Maka mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Mereka yang mula-mula masuk Islam. Ya, di saat manusia pada saat itu banyak yang mendustakan Nabi, menganggap Nabi gila, ya, tukang sihir, ya, majnun, syair dan sebagainya. Tapi di sana ada beberapa sahabat, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beriman kepada beliau dalam keterasingan, sehingga mereka mendapatkan tantangan, cobaan yang luar biasa. Ya, ada yang disetrika seperti Habab ibn al-Arad. Ya, ada yang disiksa oleh tuannya, ya, bahkan ada yang meninggal dunia seperti ya Yasir, bapak dari Ammar bin Yasir, Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir yang ditusuk oleh Abu Jahal sampai ke farjinya. Ya, dan dia wanita pertama yang syahid dalam Islam. Ya, ada juga Bilal yang dijemur, dipanaskan, diterik, ya, matahari, ya, di padang pasir. Ya, dan banyak para sahabat-sahabat yang lain. Oleh karenanya, sikap kita kepada para sahabat adalah mendoakan kebaikan begitu. Karena mereka memiliki jasa yang sangat besar. Ya, laulahumu ma kana fil ardi muslimu. Laulahumu kadat tamidu bi ahliha. Walakin hum fiha budurun wa anjumu. Ya, andaikan bukan karena mereka, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada seorang muslim pun di dunia ini. Karena yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah kepada kita adalah lewat jalur para sahabat. Ya, seandainya bukan karena mereka akan goncang bumi ini, tetapi mereka lah pasaknya. Andaikan bukan karena mereka gelap bumi ini, tetapi mereka lah penerangnya. Ya, itu kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Mimiyahnya. Baik, kata Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ya, dan di sini ada satu faedah penting, yaitu hendaknya bagi kita ayyul ikhwah, ya, meneladani para sahabat, membaca sirah-sirah mereka. Antum ya di sela-sela belajar dan mengikuti kurikulum, selain daripada itu hendaknya ya meluangkan waktu untuk membaca kitab-kitab sirah, terutama sirah Nabi, sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, baca buku-buku ya, ini untuk menghibur kita juga biar enggak jenuh ya. Kadang kalau belajar muhtarat atau qawaid atau ta'jilun ada kadang pening gitu kan, hibur dengan apa? Dengan membaca sirah-sirah. Ya, merilekkan hati kita, pikiran kita. Ya. Nah, karena dengan kisah-kisah mereka, membaca kisah-kisah mereka akan menjadikan kita kuat. Akan menjadikan kita memiliki idola. Al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu berdasarkan siapa yang dia cintai. Jadikan para sahabat sebagai idola kita. Ya, pelajari para sahabat. Jangan sampai kita ngerti tentang ya para artis, ngerti tentang pemain bola, ya, tapi enggak ngerti tentang sahabat Nabi. Banyak orang mengidolakan pemain-pemain bola, Ronaldo, Messi, ya, ngerti seluk-beluknya, ngerti, tapi enggak ngerti tentang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, musibah. Ya, musibah. Qala hadaratis shalah. Ya. Telah tiba waktu sholat. Yakni dalam syarahnya disebutkan sholatul asr. Tiba waktu asar. Ya, sehingga tiba waktu sholat asar. Karena sholat itu sudah ditentukan waktunya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta." Sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hadaratis shalah, yakni telah tiba, telah masuk waktu sholat, yaitu sholat asar. Dan sholat asar termasuk sholat yang sangat ditekankan bagi kita. Ya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kata Allah SWT, jagalah sholat-sholat. Ini semua sholat, ini umum. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi lebih dikhususkan lagi, wassalatil wusta. Ini namanya khusus setelah umum. Kalau tadi semua sholat, terus diprioritaskan, dikhususkan, as-salatil wusta. Apa makna salatil wusta? Ya, ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Wal ajib, ajaibnya, para ulama berselisih pendapat tentang makna salatil wusta sampai 50 pendapat. Ya, sampai 50 pendapat. Ya, hampir semua salat ditafsirkan oleh para ulama. Salat duha, ada yang menafsirkan salat maghrib, salat subuh, macam-macam. Tapi ya, pendapat yang kuat makna salatil wusta adalah salat asar. Ya, karena ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim. Ya. Dan salah satu metode dalam tafsir, bagaimana nanti kalau antum belajar usul tafsir, ya, kaidah-kaidah dalam tafsir, salah satu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Jadi cara menafsirkan Al-Qur'an itu pertama Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga Al-Qur'an ditafsirkan dengan atsar salaf, ucapan para salaf, para sahabat, para tabi'in. Kemudian yang keempat, ya, Al-Qur'an ditafsirkan dengan bahasa Arab. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Itu metode ya para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis termasuk metode ya ma'thur, tafsir bil ma'thur. Ya, dan kitab yang paling bagus ya dalam masalah ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Beliau kalau menafsirkan Al-Qur'an, beliau membawakan ayat-ayat, membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawakan ucapan para salaf ya. Nah, makanya para ulama mengatakan tafsir ya Al-Qur'an yang paling bagus adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, hadarati salat faqama man kana qaribad dari ila ahli, maka seorang yang dekat dengan rumahnya ya berdiri ila ahlihi, ke keluarganya. Jadi ketika masuk waktu salat, maka seorang yang dekat rumahnya dia akan pergi ke apa, ke rumahnya, ke keluarganya untuk berwudu. Kita kalau dengar adzan sudah ya pulang ke rumah ya untuk mengambil air wudu ya. Baik. Wa baqiya qaumun, tapi ada beberapa orang yang mungkin jauh rumahnya. Kalau yang dekat bisa ke rumah gitu ya untuk berwudu. Tapi kalau yang jauh, aduh, kejauhan nih. Mau pulang kejauhan. Fa'utiya Rasulullah SAW bimihdabin min hijaratin fihima. Maka didatangkan kepada Rasulullah SAW bimihdab. Mihdab itu ina, bejana. Min hijarah, yang terbuat dari batu. Ya, dulu kan ada ya, bejana-bejana, tapi terbuat dari batu. Sampai sekarang masih ada ya. Ya, jadi bejana-bejana tempat air yang terbuat dari batu itu biasanya lebih awet dan lebih adem biasanya ya. Nah, airnya itu bisa lebih adem nanti. Fihimaun, yang berisi air ya, yang berisi air. Jadi Rasulullah SAW diberi bejana ya, diberi bejana yang berisi air untuk berwudu, untuk berwudu. Fasahura al-mihdabu an yabsuta fihi kaffah. Ternyata bejana tersebut terlalu kecil untuk Rasulullah SAW membentangkan telapak tangannya. Ya, artinya bejana yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu apa? Kecil, enggak cukup ya dengan kedua telapak tangan Rasulullah SAW. Namun ajaibnya, luar biasanya tawaddo'al qawmu kulluhum. Ya, yang belum-belum wudu tadi bisa wudu dari air yang ada di bejana kecil tadi. Yang tangan Rasulullah aja gak cukup. Tapi subhanallah, itu cukup untuk wudu para sahabat tadi yang belum wudu. Kulna kam kuntum, kami bertanya, ini kata Anas bin Malik, ia bertanya kepada para sahabat, berapa kalian waktu itu jumlahnya? Qal kunna samanina wa ziyada. Ya, sekitar 80-an orang lebih lah. 80 orang, tapi ya bisa berwudu dengan ya bejana kecil, berarti mungkin satu gayungan gitulah. Ini menunjukkan apa faedahnya mukjizat, dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau idealnya satu gayung tuh enggak cukup, untuk satu orang aja mungkin belum tentu cukup gitu ya. Tapi ini bisa untuk 80 sahabat, bahkan lebih dari 80. Maka ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan kepada kita tentang mukjizat, dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu ya bolehnya berwudu dari bejana, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari ya bejana. Baik, selanjutnya wa Nabi Musa radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a biqadahin fihi ma'un fa ghassala yadayhi wa wajhahu fi wa majja fihi. Dari sahabat Abu Musa, yakni Abu Musa Al-Asy'ari. Nama aslinya siapa? Siapa yang tahu nama asli sahabat Abu Musa Al-Asy'ari? Ini berarti belum terlalu kenal dengan sahabat. Ya. Siapa yang tahu nama asli sahabat Abu Musa Al-Asy'ari? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais Al-Asy'ari. Nah, ini nama asli dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Baik, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari termasuk salah satu sahabat yang mulia. Ya, beliau sangat dekat dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sangat dekat dengan sahabat Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, termasuk ulamanya para sahabat. Beliau pernah diutus bersama Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah. Ya, termasuk ulama para sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Nabi kalau ngirim sahabat untuk berdakwah, itu enggak sembarangan orang yang dikirim. Pilihan. Orang-orang yang sudah berilmu, sudah matang itu dikirim. Bukan baru masuk Islam, mu'alaf langsung dikirim untuk dakwah, enggak. Ya, atau untuk khuruj 40 hari. Ya. Ini dipilih orang-orang yang memiliki apa? Ilmu. Bukan orang badui baru masuk Islam terus dikirim, ya. Karena dakwah itu butuh apa? Ilmu. Ya, dakwah itu butuh ilmu. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalan saya berdakwah kepada Allah SWT ala basirah. Basirah yakni apa? Al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena ya ikhwan, antum ya jangan tergesa-gesa berdakwah sebelum antum ya memiliki apa? Ilmu. Jangan terburu-buru. Sebagian santri, sebagian penuntut ilmu pengennya apa? Ya, terbang sebelum memiliki sayap. Kaifa yatir walamma yarish. Syekhul Albani sering, bagaimana dia mau terbang? Ya, kalau dia aja belum punya ya bulu untuk terbang. Ya, jadi jangan tergesa-gesa. Man ista'jala syai'an qabla awanih ukiba bihirman. Dan ini penting. terutama bagi para santri ya, jangan tergesa-gesa ya, pengen tampil, pengen menjadi ustaz ya sebelum antum matang. Karena itu justru akan ya menghancurkan diri antum sendiri. Hubbud dhuhur yuksimud dhuhur. Cinta popularitas itu akan menghancurkan seseorang. Ya. Nah, seorang harus tawadhu. Ya, merendah. Siapa yang merendah, maka Allah SWT akan mengharumkan namanya, mengangkat derajatnya. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya. Ingat, kita belajar itu kadang-kadang ilmu membuat seorang itu sombong. Sebagaimana orang memiliki harta bisa saja sombong. Orang memiliki ilmu juga bisa menjadikan dia sombong. Kalau dia tidak diiringi dengan takwa kepada Allah, tidak diiringi dengan tazkiyatun nufus. Ya. Dahulu para ulama mengatakan innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ya, ilmu itu bisa membuat sombong sebagaimana harta membuat sombong. Ya, makanya ya perlu kita mempelajari tazkiyatun nufus, akhlak, adab, jangan hanya ya sekedar memperbanyak hafalan, hanya sekedar ya pengetahuan saja. Tapi kita butuh raqaiq, pelembut hati ya, untuk melembutkan hati yang seringkali keras, membatu. Nah, intinya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari termasuk sahabat yang sangat mulia, dan di antara yang menarik yang saya ingat dari wasiat beliau ya, disebutkan bahwasanya beliau di akhir-akhir hayatnya sebelum meninggal dunia, beliau semakin bersemangat meningkatkan ibadahnya. Ya, semakin meningkatkan ibadahnya. Di masa-masa tua, lanjut usia, tapi malah semangat. Sehingga sebagian orang di sekitarnya, keluarganya, sahabatnya, tetangganya, kasihan sama beliau. Ya, kasihan. Yang sudah tua tapi semangat. Ya, maka mereka mengatakan, sayangilah dirimu. Gak usah terlalu apa, ya, nemen-nemen lah. Gak usah terlalu semangat-semangat. Udah tua, alhamdulillah, Islam itu mudah. Untung sudah dapat apa, rukhsah, keringanan, dan sebagainya. Tapi apa jawaban beliau? Beliau pernah mengatakan, innal khayla idza qarabat, ya, majraha, ya, sesungguhnya kuda itu apabila telah mendekati garis finish, maka dia akan mengerahkan segala ya tenaganya agar sampai ke garis finish tersebut. Ini kuda, kuda yang biasa dipakai untuk pertandingan-pertandingan itu ya, pacuan kuda dan sebagainya. Itu kalau semakin mendekati garis finish itu malah semakin kencang. Maka jangan sampai kita kalah dari kuda. Jadilah orang yang lebih cerdas dari kuda. Kuda aja kalau sudah mendekati garis finish, semakin kencang. Maka demikian juga kita. Ya, kita hendaknya semakin kencang. Ketika belajar pun demikian. Ya, belajar juga demikian. Semakin lama di pondok, jangan malah semakin malas. Harusnya semakin apa? Semakin semangat, semakin giat. Ya, jangan wah, ana udah lama di sini malah malas, enggak. Yang udah lama di sini harusnya lebih apa? Bersemangat. Ya. Nah, terutama yang sudah akhir-akhir. Ya, kelas Ali 3 misalkan atau Ali Ahwa tuh harus lebih bersemangat. Ya, sehingga membuat apa? Kenangan indah, sejarah indah. Ya. Innamal a'malu bil khawatim, penutupan yang indah karena segala sesuatu itu tergantung kepada penutupannya. Baik. Dari sahabat Abu Musa, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadahin fihi ma. Puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah da'a. Da'a itu talaba, minta. ya biqadahin fihima, untuk dibawakan qadah, ina, bejana, fihima, yang berisi air. Untuk apa? Untuk berwudu. Ya, untuk berwudu. Taib. Faghassala yadai, maka Nabi SAW mencuci yadai, telapak tangannya. Dulu sudah kita sampaikan, yadun idza utliqa fal muradu bihi al kaf. Apabila disebut kata yad secara mutlak, maka maksudnya adalah al kaf, telapak tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membasuh telapak tangannya, ya mencuci telapak tangannya. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita satu faedah penting yang sekarang sering dianjurkan oleh pemerintah, oleh ahli kedokteran, yaitu anjuran cuci tangan. Jadi anjuran cuci tangan itu bukan baru-baru ini aja dianjurkan oleh ahli kedokteran atau pemerintah, ya. Tapi pada dasarnya itu adalah bagian dari syariat Islam. Setiap kali sholat kita dianjurkan untuk berwudu, bahkan itu syarat. Dan di dalam bagian dari wudu itu adalah mencuci tangan. Ketika kita bangun dari tidur, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Ketika kita sebelum makan, sesudah makan, dianjurkan untuk mencuci tangan. Ya. Ketika ada kotoran pada tangan kita, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Ya. Kenapa, ikhwan? Karena tangan ini adalah salah satu anggota badan yang sering berinteraksi dengan kotoran, megang ini, megang itu. Ya. Makanya anggota-anggota wudu itu adalah anggota-anggota badan yang sering terkena kotoran. Muka, ya, tangan, kaki. Ya. Wudu enggak ada wudu kemudian basuh dada misalnya, perut. Karena itu jarang. Jarang terkena kotoran karena kita pakai baju gitu kan. Tapi ini yang terbuka. Ya, karena ini sering berinteraksi dengan kotoran-kotoran, ya, debu dan sebagainya, kita dianjurkan untuk sering apa? Mencucinya. Jadi jauh-jauh hari sebelum para ahli medis menganjurkan kita untuk mencuci tangan, pada dasarnya agama Islam kita lebih dahulu. Ya, maka hendaknya kita bangga yang memiliki agama seperti agama Islam. Ya, yang komplit, yang lengkap. Nah, dan sebagai faedah hendaknya bagi kita ayyul ikhwah untuk terus menjaga apa? Kebersihan, protokol kesehatan terus, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, ya, dari wabah, dari virus, ya. Ya, perbanyak protokol keimanan dan terus, ya, disiplin dalam protokol kesehatan, ya, agar kita bisa istiqomah dalam belajar. Nah, kalau banyak yang sakit, misalkan banyak yang kena, nanti gak bisa belajar juga, repot kan. Nah, makanya nikmat sehat ini nikmat yang sangat, ya, berharga, perlu kita rawat, perlu kita jaga, ya, dengan menjaga dua hal tadi, menjaga protokol keimanan, banyak zikir, banyak ibadah, banyak sedekah, banyak sholat, ya, dan yang kedua menjaga protokol kesehatan. Dua kata, protokol keimanan, protokol kesehatan. Menjaga iman dan menjaga imun. Imun dan iman. Nah, jadi itu. Mari kita, dua-duanya kita jaga. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan melindungi kita semuanya. Taip, jadi Nabi SAW mencuci telapak tangannya. Wa wajhahu, dan wajahnya. Wa majjahbih. Ya. Majjah itu menuangkan, ya, atau makna yang lain majjah itu adalah menyemprotkan, ya, menyemprotkan. Mungkin untuk habis, misalkan ini kan nyemprot, ya, untuk sekalian membersihkan apa? Mulut. Seperti kita habis berkumur, dia sekalian dikeluarkan, disemprotkan. Ya. Pernah Rasulullah SAW nyemprotkan kepada sebagian anak kecil. Ya, sebagian anak kecil. Dan itu diingat oleh anak kecil tersebut. Majjah Rasulullah SAW, majjah. Rasulullah pernah menyemprotkan ke wajahku. Ya. Sudah titik-titik pertanda selesai. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ustaz, Anda sering ketika selesai bertobat, dada terasa lapang. Apakah ini termasuk tanda diterimanya tobat saya? Mudah-mudahan. Ya, karena seorang memang kalau dia berbuat dosa, itu akan merasakan apa, ikhwan? Kesempitan dada. Kesumpekan. Kegalauan. Ya, makanya seorang ulama pernah mengatakan ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'adah. Para pendosa itu mereka dalam kegundahan. Sumpah mereka walaupun banyak hartanya. Tuh lihat, banyak para artis, banyak orang-orang pengusaha walaupun duitnya banyak. Enggak taunya ternyata apa? Kena kasus narkoba. Alasannya stres. Karena PPKM. Loh iya loh, banyak. Sekarang orang banyak. Alhamdulillah antum gak stres ya. Banyak orang sekarang stres gara-gara apa? PPKM. Kemarin saya ada baca di bis di depan Indomaret itu ada tulisannya. PPKM kok level 4 kayak ayam geprek aja. Ya. Sampai kapan bro? Ya. Udah kangen OTW gitu. Karena orang-orang yang punya base juga terdampak. Ya. Jadi banyak orang-orang kaya juga sumpek, gundah, galau. Walaupun mereka kaya. Ternyata gak menjamin. Ya, karena kemaksiatan itu akan membuat gundah. Tapi kalau seorang bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amal saleh, maka ya Allah SWT akan memberikan apa? Kelapangan dalam hatinya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Ketenangan, kebahagiaan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُ. Ya, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ya, dia beriman, maka kami akan memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Kalau ingin bahagia, ya, maka hendaknya beriman dan beramal saleh. Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa, karena itu adalah racun yang akan membuat kita gundah gulana. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.